Bolehkah menjual barang yang sama berbeda harga dengan penjual yang lain? Ya, bolehkah menjual barang yang sama berbeda harga dengan penjual yang lain? Hal ini dinasihatkan para ulama, kalau hal itu bisa memudaratkan, ya, bisa memudaratkan, maka tidak boleh dilakukan. Ya. Mudaratnya dalam bentuknya seperti apa? Seperti merusak harga pasar. Ya, seperti merusak harga pasar. Ya. Yang kedua, merugikan pedagang yang lain. Merugikan pedagang yang lain. Sehingga tidak ada lagi yang beli kepada pedagang yang lain. Ini bentuk-bentuk mudarat. Ya. Karena Nabi SAW telah bersabda, La darara wa la dirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Iya. Jadi, kalau sampai menimbulkan kemudaratan, maka hal ini tidak boleh.